radhiyallahu anhu riqabil al-hajara. Yakni atau ada ayakulu ini a'lamu annaka hajar. Ini a'lamu ini a'lamu annaka hajar. Ma tanfa awwala tadur. Walau la anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbiluka ma qabaltu mutafatan alaihi. Yang hafal silakan membaca. Allah, Allah. Nah, kita akan lanjutkan pada bab yang berikutnya, bab yang ke-17. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu wujubil inqiyadi li hukmillah ta'ala. Wajibnya bab wajibnya tunduk kepada hukum Allah ta'ala. Bab wajibnya tunduk kepada hukum Allah ta'ala. وما يقوله من دعي إلى ذلك dan apa yang dia ucap dan apa yang diucapkan oleh orang yang diseru kepada hal tersebut. Wa umira bi ma'rufin dan diperintahkan kepada yang ma'ruf au nuhiya an munkarin atau dilarang dari kemungkaran. Saya ulangi. Bab wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalika wa umira bi ma'rufin au nuhiya an munkarin. Bab wajibnya tunduk kepada hukum Allah Ta'ala dan apa yang diucapkan oleh orang yang diseru kepada hal tersebut dan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang diperintahkan kepada yang ma'ruf dan dilarang dari yang mungkar. Ketika diajak berhukum dengan hukum Allah, itu apa ucapannya? Ketika diperintahkan kepada yang ma'ruf, apa ucapannya? Dan ketika dilarang dari yang mungkar, apa yang dia ucapkan? Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Allah Ta'ala. Panjang matanya. Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun. Maka tidak demi Rabbmu. Mereka tidak beriman. Maka demi Rabbmu mereka tidak beriman. Hatta sampai yuhakkimuka mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Hakkama yuhakkimu menjadikan sebagai hakim. Kalau hakama yahkumu menghukumi. Kalau fa'ala yufa'ilu menjadikan sebagai hakim. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Fima syajara bainahum. Pada apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Fima syajara. Yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri-diri mereka atau jiwa-jiwa mereka rasa berat, haraj, rasa berat, berat hati terhadap apa yang telah engkau tetapkan atau yang telah engkau putuskan. Naam. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Wa yusallimu taslima, berserah diri dengan sebenar-benarnya. Asyahid dari kalimat ini tunduk kepada hukum Allah dari kata-kata apa? Yusallimu taslima. Mereka tunduk pasrah dengan sebenar-benarnya terhadap apa? Hukum Allah tabaraka wa taala yang ditetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa ayat yang ke-65. Ayat ini telah berlalu pada bab yang sebelumnya nampaknya. Wa qala Allahu ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minin, hanya saja ucapan kaum mukminin, innama kana qawlal mu'minin, hanya saja ucapan kaum mukminin, idza du'u ila Allahi wa rasulih, ketika mereka diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya dia menghukumi di antara kalian, supaya dia menghukumi di antara kalian, ayyakulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya ulangi, hanya saja ucapan kaum mukminin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya dia menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat yang ke-51. Khana fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum dilanjutkan, alif pada ayat yang pertama tadi Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka. Yuhakkimuka, yuhakkimu itu rafa, nasab atau jar. Nah, nasab. Kenapa di nasab? Kenapa dinasab? Apa? Apa? Apa kan? Taukid. Oh, nasab di mana sih? Yang fi'il kok dinasab taukid. Yuhakimuka, afif, ropa, nasab atau jer? Ropa. Kenapa di ropa? Hah? Kenapa dinasab? Apa? Kemasukan ha, hatta, na'am, hatta yang menasabkan atau padanya ada an mutmarah. An mutmarah. Apa tanda nasabnya, Arif? Menghapus, menghapus nun. Kenapa tanda nasabnya membuang nun? Ya, udah pertanyaan keberapa itu? Kenapa tanda nasabnya membang nun? Karena dia terakhir ini. Kenapa tanda nasabnya membuang nun? Nah, Fadli dibantu. Kenapa tanda nasabnya membuang nun? Hah? Habib, kenapa tanda nasabnya membuang nun? Karena dia min af'alil khamsah. Dikarenakan dia minal af'alil khamsah. Dikarenakan dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Nah, ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullahu ta'ala wa fihi, dan padanya, yakni pada bab ini, minal ahadis, dari hadis-hadis, hadisu Abi Hurairah, hadisu Abi Hurairah al-mazkuru fi awalil bab, hadis Abu Hurairah yang disebutkan di awal bab, qablahu sebelumnya, wa ghairuhu minal ahadis fihi, dan selainnya dari hadis-hadis tentangnya. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama agak panjang ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qasa orang makmur. Abi itu rofa nasab atau jer? Nah, majrur. Kenapa di majrur? Karena kemasukan huruf jer. Apa tanda jernya? Tanda jernya apa? Ya. Kenapa tanda jernya ya? Karena dia minal asma'il khamsah. Nah, termasuk al asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Apa isim-isim yang lima itu lagi? Abuka wa ahuka wa hamuka wa fuka wa zu malin. Naam. Itu asmaul khamsah. Rojaah. Jurumiyah ini. Rojaah rujurumiyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala dia berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit-langit dan apa-apa yang ada di bumi. Hanya milik Allah lah apa-apa yang di langit-langit dan apa-apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kalian menampakkan apa-apa yang ada di dalam jiwa-jiwa kalian, jika kalian menampakkan tubdu apa-apa yang ada di dalam jiwa-jiwa kalian, di dalam hati-hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yakni di dalam hati semata, tidak ditampakkan, tidak diucapkan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah akan menghisab kalian, menghitung kalian dengannya. Niscaya apa? Allah akan menghisab kalian, menghitung kalian dengannya, baik yang kalian nampakkan atau yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian. Al-Ayah Al-Baqarah ayat 284. Nah, tatkala turun ayat ini kepada Rasulullah SAW, istadda dzalika. Hal itu terasa berat. Istadda, terasa sangat berat. Istadda, sangat berat. Ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat. Kenapa kok berat? Dalam ayat ini itu semua yang ada di dalam hati kita itu, nah, yang terbersit di dalam hati kita itu, baik yang kita nampakkan atau yang tidak nampak, itu semuanya kecatat. Paham ya? Dicatat, dihitung oleh Allah Tabaraka wa Taala. Berat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sulit orang apa? Menghindari mungkin pikiran-pikiran yang jelek, niat-niat yang jelek di dalam hati, di dalam hatinya. Sehingga para sahabat sangat berat dengan turunnya ayat ini. Mereka tentunya berat dan tidaknya tergantung kadar keimanan yang ada di dalam hati mereka. Naam. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baraku 'ala rukabi. Lalu mereka berlutut di atas lutut-lutut mereka. Lalu mereka berlutut, baraku, berlutut atau menderung kalau entah. Nah, berlutut di atas lutut-lutut mereka. Faqalu ay Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay termasuk harfun nida. Ay termasuk harfun nida. Ay Rasulullah. Wahai Rasulullah. Biasanya kan ya Rasulullah. Nah, sekarang ay Rasulullah. Wahai Rasulullah. Sama artinya. Kullifna minal a'mali ma nutiq. Kami diberi beban dari amalan-amalan apa-apa yang kami mampu. Kullifna minal a'mali ma nutiq. Kami diberi beban dari amalan-amalan yang kami mampu. As-shalah, salat berupa salat, wal jihad berupa jihad, wasiyam dan puasa, wasadaqah dan sedekah. Dan sedekah. Waqad unzilat 'alaika hadhihi al-ayah wa lanutiquha. Dan sungguh telah diturunkan kepadamu ayat ini. Ini ayat yang barusan kita baca di atas. Dan kami tidak mampu atasnya. Tidak mampu untuk mengerjakannya atau mengamalkannya. Kenapa? Yang dalam hati pun dihitung. Nah, yang terbersit di dalam hati kecatat. Allah menyatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kalian nampakkan dari hati-hati kalian dan apa yang kalian sembunyikan dihisab semuanya oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kata para sahabat, "Naam wala nutiquha." Kami enggak mampu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa 'asaina?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kalian ingin mengatakan, apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana perkataan dua ahlul kitab, ahlul kitabain, sebagaimana perkataan dua ahlul kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Yaitu ucapan mereka, sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami bermaksiat. Nah, kami mendengar dan kami bermaksiat. Balqulu, bahkan ucapkanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balqulu, bahkan ucapkanlah, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akan tetapi bahkan ucapkanlah, kami mendengar dan kami taat. Berikanlah ampunan, atau kami meminta ampunan kepadamu wahai Rabb kami. Kami meminta ampunanmu wahai Rabb kami. Ghufranaka Rabbana, kami meminta ampunanmu wahai Rabb kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamulah kami kembali. Dan hanya kepadamulah apa? Hanya kepadamulah tempat kembali. Qalu, para sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Kami meminta ampunan kepadamu wahai Rabb kami, wa ilaikal masir. Dan hanya kepadamulah tempat kembali. Maknanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun berat menurut kalian, tapi kata Rasulullah, jangan kalian mengucapkan sebagaimana ucapan Bani Israel, sami'na wa ata'na, tetapi ucapkanlah sami'na wa ata'na, tapi tambahi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau memang kalian merasa enggak mampu, tetap berupaya untuk taat. Nah, kalau ternyata telah berupaya untuk taat, kok ada kekurangan-kekurangan padanya, ada celah-celah padanya, ada yang kita enggak mampu, maka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami meminta ampun kepadamu ya Allah, Rabb kami, dan hanya kepadamulah tempat kembali. Jangan sampai mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami bermaksiat. Tetapi ucapkanlah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini sahihnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, padahal berat kan? Padahal berat. Awalnya mereka menyebutkan berat, enggak mampu wahai Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka mereka langsung mengatakan qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maknanya, naam, berupaya ketika kita mendengar perintah-perintah Allah, ketika mendengar larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, untuk taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kalaupun ada kekurangan-kekurangan, maka dalam ayat ini tidak lupa kita meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Falamma iqtaro ahal qawm wa zallat biha alfinatuhum, maka tatkala kaum itu telah membacanya dan lisan-lisan mereka telah tunduk dengannya, walaupun berat, para sahabat telah tunduk. Wazallat biha alsinatuhum, lisan-lisan mereka telah tunduk kepadanya dengan ayat tersebut, walaupun berat. Karena apa? Yang di dalam jiwa pun dihisab, tapi karena Rasulullah mengatakan qulu sami'na wa ata'na, maka mereka pun tunduk kepadanya. Itulah keistimewaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Mereka ketika diseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, untuk rasulnya menghukum di tengah-tengah mereka, ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Berbeda dengan Bani Israel Yang ketika diajak oleh Nabi Allah Musa, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar tetapi kami enggak taat. Naam. Saya ulangi, maka tatkala mereka telah membacanya, ini membaca dengan sungguh-sungguh maknanya qara'aha, bukan sekedar qara'aha. Naam. Dan telah tunduk lisan-lisan mereka kepadanya, anzalallahu ta'ala fi isrihi. Allah Ta'ala menurunkan ayat ataupun menurunkan setelahnya. Ayat setelahnya. Menurunkan ayat setelahnya. Yang kata para ulama, ayat yang setelahnya ini menasikh, memansuh ayat yang sebelumnya. Allah menurunkan ayat yang setelahnya. Ayat yang sebelumnya dari firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa yantabdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan seterusnya ayat itu. Kemudian ayat yang berikutnya, ini dua ayat terakhir dalam suratul Baqarah, itu menghapus ayat yang sebelumnya. Ini menghapus hukumnya. Maksudnya menghapus hukumnya bukan lafadznya. Saya ulangi, Allah menurunkan setelahnya, fi isriha, setelahnya, setelah ayat di atas, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Saya ulangi, Rasul itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Wal mu'minun, dan begitu pula kaum mu'minin, mereka juga beriman. Kullun amana billah, seluruhnya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Artinya semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kita imani. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal matir. Wahai Rabb kami, kami meminta ampunan kepadamu dan hanya kepadamulah tempat kembali. Al-Baqarah 285. Dikit lagi, falamma fa'alu dzalika. Maka tatkala mereka telah melakukan hal tersebut, nasohahallahu ta'ala. Nah, disebutkan di sini, maka tatkala mereka, ini para sahabat, telah melakukan hal tersebut, yakni mereka sudah, walaupun berat ayat yang sebelumnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka tatkala mereka telah melakukan hal tersebut, Allah memansuhnya. Allah Ta'ala memansuhnya. Fa anzalallahu azza wa jal. Maka Allah azza wa jal menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Nah, ada kekeliruan ikhwanul hidin rahimani wa rahimakumullah, yang memansuh itu mulai dari ayat yang ini. Nah, ana katakan tadi mulai dari amanah Rasul, tidak yang dimansuh yang itu dari lillah dan amanah Rasul yang memansuh ayat yang berikutnya. Maka Allah menurunkan ini ketika mereka berat, kemudian Rasul memerintahkan mereka untuk mengatakan sami'na wa ata'na, maka mereka pun melakukannya. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika, maka tatkala mereka telah melakukannya, nah sudah menuruti, tunduk kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, Allah memansuhnya. Fa anzalallahu azza wa jal. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam ayat yang terakhir. Ini yang memansuh ya. Ini keliru tadi. Yang ini yang memansuh, yang sebelumnya yang dimansuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat yang berikutnya yang memansuh, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa, sebuah jiwa, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia apa yang dia usahakan. Bagi dia apa yang dia usahakan, apa yang dia amalkan. Wa 'alaiha maktasabat, dan atas dia apa yang dia kerjakan. Maknanya kalau laha ma kasabat itu amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh. Kalau wa 'alaiha maktasabat, dan atas dia apa yang dia amalkan, amalan-amalan jelek. Jadi paham ya? Laha itu amalan yang menolong dia. Laha ma kasabat, amalan yang baik yang akan menolong dia, bermanfaat bagi dia. Sedangkan wa 'alaiha maktasabat, dan atas dia dia akan memikul apa yang dia kerjakan. Naam. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Akhtana ini perbuatan yang tidak sengaja. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami akhtana melakukannya tidak sengaja. Qala na'am. Maka dia mengatakan na'am. Rabbana la wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, dan jangan engkau berikan kepada atas kami beban, jangan engkau pikulkan kepada atas kami beban sebagaimana hamaltahu ala alladhina min qablina, sebagaimana engkau telah memikulkan beban kepada orang-orang sebelum kami. Kata Rasulullah, qala na'am, Allah mengatakan iya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami beban apa-apa yang kami tidak mampu menanggungnya. La ma la taqata lana bih. Apa yang kami tidak mampu menanggungnya. Qala na'am, dia mengatakan na'am, iya. Wa'fu 'anna, dan maafkanlah kami. Wa'fu 'anna, maafkanlah kami. Wa'fir lana, dan ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana, Engkaulah pelindung kami. Fansurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 286. Qala na'am, maka Allah mengatakan iya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah faedahnya mungkin pertemuan yang berikutnya. Cuma syahid, sedikit syahid yang sesuai dengan bab kita adalah apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ketika mereka merasa berat ketika Allah menurunkan firman-Nya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan itu semuanya akan dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Terasa berat ayat ini bagi para sahabat. Tapi ketika mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, mengeluhkan beratnya mengamalkan ayat ini, maka justru Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian mau mengucapkan sebagaimana ucapan dua ahlul kitab, sami'na wa'atayna, balkulu, tetapi kata Rasulullah, ucapkanlah sami'na wa'atayna, ghufranaka rabbana wa ilaikal matir. Kami mendengar dan juga kami taat. Kami meminta kepadamu, wahai Rabb kami, ampunanmu. Dan hanya kepadamu lah tempat kembali. Maka ketika Rasulullah memerintahkan demikian, para sahabat langsung mengatakan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal matir. Setelah mereka mampu, dalam artian menuruti Rasulullah SAW mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal matir, baru Allah memberikan keringanan. Allah memberikan keringanan kepada mereka bahwasanya yang dihisab itu cuma perkara yang nampak. Dari firman-Nya apa? Ayat yang berikutnya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk dia, apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan. Dan atas dia dosa dari apa yang dia kerjakan. Sehingga yang dihitung setelah itu apa? Perkara-perkara yang nampak, adapun perkara-perkara yang tersembunyi, dia meminta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, tidak dicatat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selama dia tidak mengeluarkannya. Ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, faedah yang sesuai dengan bab ucapan para sahabat sami'na wa ata'na. Semoga kita semuanya bisa meniru dan juga mencontoh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in pada perkara-perkara yang memang kita mudah, apalagi pada perkara-perkara yang berat untuk mengamalkannya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal matir. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.